penghargaan selalu jadi impian tiap orang. Medali didambakan, piala dinantikan, semua datang silih berganti. Pengakuan demi pengakuan menjadi impian dan akan memenuhi kurikulum vitae yang paling kita banggakan. Dari bintang sampai bentuk penghargaan lainnya, itu kita rindukan. Tentu saja ada kebanggaan atas penghargaan kalau penghargaan memang muncul sebagai sesuatu yang layak karena apa yang kita kerjakan. Tapi kepuasan hidup tentu bukan karena sebuah penghargaan, bukan, tapi atas apa yang Anda kerjakan mempunyai makna pada orang banyak. Pengakuan atas apa yang Anda kerjakan jauh lebih besar daripada penghargaan-penghargaan berbentuk bintang, piala, atau apapun namanya. Ya, penghargaan bisa jadi membahayakan kalau penghargaan menjadi titik utama dalam kehidupan kita. Penghargaan menjadi fokus pertama yang ingin kita gapai, karena bisa jadi kita akan menghalalkan segala cara sehingga kita cenderung tak jujur untuk mendapatkan, memanipulasi data misalnya. Belum lagi penghargaan-penghargaan yang penuh dengan unsur politis yang kita terima di kehidupan ini, kalau kita ada dalam ranah kehidupan yang tak jelas. Tiap sekutu akan memberikan kita penghargaan, tapi lawan tidak. Maka penghargaan yang sejati adalah penghargaan yang diberikan oleh kawan tetapi juga lawan. Mengakui dalam batin menyebut saudara orang yang memang hebat dan patut dihargai. Akankah saudara dan saya boleh menjadi orang yang dicintai kawan dan disegani lawan? Sehingga penghargaan kita menjadi penghargaan yang sudah seharusnya. Atau penghargaan itu sebetulnya tak pantas kita terima karena terlalu berlebihan. Namun ada ulang di balik batu yang mewarnai seluruh tindakan yang ada. Akhirnya sebetulnya kita tak dicintai kawan dan tak disegani lawan, bahkan dicibir oleh mereka semua. Lawan tertawa dan melihat mudahnya pertahanan untuk menjatuhkan kita, sementara kawan sedih mengapa kita tenggelam tertipu oleh penghargaan yang tak semestinya. Belajarlah jujur pada hati. Terima kalau memang itu wajar, tapi berani menolak kalau merasa tak pantas untuk mendapatkannya. Maka hidup Anda dan saya akan menjadi hidup yang luar biasa. Selamat mendapat penghargaan, karena memang sudah seharusnya buat Anda dicintai kawan, tapi disegani lawan. Bersama saya, Bigman Sirait.